samakan hatiku dengannya. Cintaku seputih melati, hatiku hanyalah untukmu. Jangan pandang kulit saja kalau mencari pendamping di hatiku dengannya. Hatiku